Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali bersua kita dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini. Insyaallah di bulan Ramadan ini pun terus disiarkan pada subuh hari menjelang atau sesudah kita melaksanakan sholat subuh sebagaimana biasa pada hari-hari sebelumnya. Para pendengar yang berbahagia, hari ini kita telah sampai pada surah At-Taubah ayat ke-87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Radu bi an yakunu ma'al khawalif wa tubi'a 'ala qulubihim fa hum la yafqahun. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang dan hati mereka telah dikunci mati, maka mereka tidak mengetahui kebahagiaan beriman dan berjihad itu. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah Subhanahu wa taala menegaskan salah satu sifat utama daripada orang-orang munafik selain kikir, bakhil, tidak menepati janji adalah kemudian mereka tidak mau berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sejuta alasan. Bukan mereka tidak mengetahui kewajiban perang itu, mereka mengetahuinya. Bukan mereka tidak mengetahui bahwa di belakang kematian di medan perang itu adalah suatu kemuliaan dan ada pahala yang begitu besar disediakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini, wa tubi'a 'ala qulubihim, hati mereka, jiwa mereka itu sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak lagi dapat melihat kebaikan-kebaikan itu di dalam peperangan. Sekalipun dikatakan bahwa meninggal di medan perang itu mati syahid, pahalanya dapat memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarga, bahwa tidak akan pernah mati di dalam kuburan, artinya tidak akan, orang yang mati syahid itu tidak akan pernah mati, dan mereka tetap diberikan Allah rezeki dan telah disediakan pula bagi mereka bidadari dan surga. Semuanya itu ternyata tidak menggugah hati mereka untuk kemudian beriman dan ikut dalam peperangan. Nah, kita melihat juga saat sekarang ini kondisi sebahagian daripada katakanlah umat Islam yang mereka mengaku dirinya sebagai Muslim, tetapi banyak sekali rukun-rukun Islam itu yang mereka tinggalkan dengan amat sangat mudah. Ambil saja contoh misalnya salat. Hari ini kita melihat bahkan salat Jumat pun ditinggalkan oleh umat Islam dengan begitu mudahnya. Buktinya banyak sekali orang yang dengan berbagai alasan kemudian meninggalkan salat Jumat dengan seenaknya. Walau dia bukan musafir, dia bukan orang yang sedang sakit sehingga tidak dapat berjalan atau lumpuh, tetapi dia dengan sengaja meninggalkannya. Apakah itu dengan berjalan misalnya, mungkin ada urusan yang lain dan sebagainya. Memang kalau hati itu sudah terkunci mati, maka badan ini pun akan gerak, untuk digerakkan itu berat ya, untuk diajak beribadah itu pun berat. Maka daripada itulah, untuk menghilangkan penyakit nifak di dalam hati ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, bersihkanlah makanan dan minuman kita dari yang haram. Ini satu hal yang menjadi catatan. Jangan kemudian makanan yang haram, makanan yang, minuman yang haram itu menjadi handicap, menjadi penghalang, menjadi beban bagi kita sehingga kita menjadi orang yang malas dalam beribadah. Yang kedua, agar kita tidak terjerumus kepada kemunafikan itu, maka berteman, bersahabatlah dengan para ulama, dengan orang-orang wara, dengan orang-orang yang zuhud, sehingga hidup kita ini akan mendekat kepada kebaikan karena kita bersama dengan orang-orang yang baik. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, insyaallah di studio juga telah hadir pada narasumber kita yang baik-baik insyaallah, yang akan memberikan kepada kita masukan yang baik pula sehingga kita dapat memahami ayat-ayat Allah ini dengan lebih baik lagi. Fadhil Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Ardiansah. Menarik sekali tadi di penghujung keterangannya Ustaz Ardi mengatakan bahwa Allah mengunci hati mereka. Pertanyaannya adalah kenapa sampai hati mereka itu terkunci mati, tidak mampu lagi mengalirkan pemikiran-pemikiran positif sehingga akhirnya bisa melakukan tindakan-tindakan terbaik. Ini semua diakibatkan karena mereka tidak mampu menangkap peluang yang ada. Tidak ada lagi tergambar peluang-peluang emas yang ada di dalam pikiran mereka. Ketika mereka melihat, tidak mampu melihat bahwasanya ketika diperintah jihad ini betul-betul merupakan satu peluang emas. Kalau berhasil dapat harta, kalau tidak berhasil toh akan syahid di hadap, iya masuk surga, syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menarik sekali dalam kondisi kita, situasi kita yang berada di bulan Ramadan ini, kenapa masih banyak umat Islam yang berpuasa tapi tidak mampu menampilkan memotivasi dirinya untuk tampil lebih baik lagi di bulan Ramadan ini. Kenapa puasa tapi ternyata tidurnya jauh lebih banyak daripada kerjanya? Kenapa di bulan puasa ini nampak lemas semuanya? Apakah gara-gara puasa? Ini salah satu permasalahannya adalah karena tidak mampu menangkap peluang emas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang begitu agung ini. Kata di dalam keterangan hadis dikatakan bahwa di dalam bulan Ramadan ini kalau melakukan satu kebajikan itu jauh pahalanya lebih banyak daripada hari-hari biasa. Bahkan nanti ada pada satu malam ya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan nikmat keberkahan yang hitungannya itu sama dengan 1000 bulan. Ini adalah kesempatan emas dan peluang emas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita, tergantung bagaimana kita melihatnya ini sebagai sebuah peluang. Jadi tidak heran kalau misalnya di bulan Ramadan ini banyak orang yang disuruh ngaji, malas, nanti takut capek, akhirnya berbuka puasa. Dia hanya melihat dari sisi negatifnya saja, bukan melihat bagaimana kalau ini dia lakukan akan bercucuranlah rahmat Allah yang besar kepada dirinya. Ketika dia ajak salat malam, aduh kekenyangan, dia hanya melihat dirinya yang kekenyangan saja. Tidak dia lihat bahwa di masjid sana umat Islam berkumpul, silaturahmi itu diperkuat, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, hanya melihat sisi-sisi negatif, tidak mampu melihat sisi-sisi positif yang bisa dia dapatkan, dan itu akan membuat dirinya terinspirasi dan termotivasi untuk lebih banyak melakukan tindakan-tindakan kebaikan selama dia berada di bulan Ramadan. Inilah yang menarik, di mana Allah mengatakan di awal keterangan firman-Nya, radu bi ayyakunu ma'al khawalifi. Mereka lebih suka malas, mereka lebih suka bodoh, mereka lebih suka menjadi orang-orang yang tidak banyak melakukan gerakan. Sehingga akhirnya tidak heran kalau kehidupannya hanyalah kehidupan yang maaf cakap hanya seperti hewan, makan, tidur, bekerja pun hanya habis untuk keluarga. Tidak ada hal yang lebih daripada itu kecuali dirinya memang berpuasa, tapi puasanya itu tidak dihiasi dengan berbagai amal saleh dan tindakan aktivitas yang terbaik. Iya Ustaz Zainal, menarik di sini di Allah Subhanahu wa taala kemudian menutup ayat ini dengan mengatakan fahum la yafqahun. Kan sebenarnya mereka tahu begitu. Mereka mengetahui bahwa ada kebaikan-kebaikan dalam jihad, ada kebaikan-kebaikan dalam sholat, ada kebaikan dalam beriman yang sebenarnya, tetapi mengapa mereka masih juga melakukan itu? Pengetahuan yang bagaimana sebenarnya yang mereka tidak miliki, Ustaz? Iya, menarik sekali yang disampaikan, apa yang ditanyakan oleh Ustaz Ardiansah. Ini juga sama dengan apa yang sering kita dengar di Ramadan setiap tahunnya, kam min shaimin laisa lahu min syami ilal ju' wal 'athos. Dia sudah puasa tapi kok disebut juga tidak puasa, iya, kecuali lapar dan dahaga. Iya. Di sini dia tahu tapi kok dinyatakan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang tidak tahu. Karena permasalahannya ada hakikat. Ada hakikat yang tidak dia capai sehingga dia melakukan segala sesuatu secara seremonial dan rutinitas semata, tidak bermakna dan tidak berdasarkan dari keyakinan. Untuk itu di sini erat kaitannya dengan ridho. Seperti kata Ustaz Ardi di awal tadi, ada kata hati itu yang ridho sehingga dia terbuka untuk mau berjihad atas dasar keriduan dan kepemahamannya. Begitu juga dia puasa karena dia ridho imanan wahtisaban, penuh dengan rasa iman dan perhitungan sehingga dia menikmati puasa itu. Begitu juga kita menemukan ketika tidak ada ridho, segala sesuatu seremonial. Dan ini sangat menyedihkan di negara kita yang mayoritas penduduknya muslim. Seharusnya kata Ustaz Perdana, puasa itu menumbuhkan motivasi kerja. Tetapi entah siapa yang salah, entah umat Islam yang meminta atau pemerintah yang meminta, malah di bulan Ramadan ini diminta supaya umat Islam menjadi malas. Seharusnya kan masuk kantor jam 7 karena puasa jadi jam 8. Iya. Seharusnya pulang jam 5 karena puasa pulang jam 4. Seharusnya masuk tetap jam 7 atau bahkan jam 6 kan begitu. Karena apa? Karena bulan puasa adalah bulan semangat bekerja. Iya. Begitu juga kita menemukan di bulan Ramadan ini yang seharusnya lebih hemat karena makannya cuma 2 kali, iya, sahur dan berbuka, ini malah konsumeris. Iya. Negara kita dari tahun ke tahun akan menemukan bahwa minat belanja umat Islam di bulan Ramadan dan Lebaran selanjutnya itu menyebabkan inflasi negara ini, dan menyebabkan inflasi negara Muslim di dunia ini. Ini kan suatu musibah. Bagaimana seharusnya puasa yang mendatangkan berkat itu menjadi bencana bagi negara. Seharusnya tipe-tipe konsumeris, tipe-tipe pemalas ini tidak mencerminkan puasa yang sebenarnya. Itulah yang dimaksudkan la yafqahun, tidak memahami puasa yang seharusnya membuat dia lebih hemat, membuat dia lebih rajin. Iya, menarik. Ustaz Safiar mungkin ada tambahan sedikit atau? Iya. Di sini saya menambahkan bahwasannya sifat orang munafik itu dikecam Allah hatinya. Kadang melihat dari satu sisi orang yang puasa munafik ini banyak ya, kita lihatkan dia puasa, sholat enggak. Ini enggak jelas orangnya ini, Ustaz. Munafik gitu ya, kan. Jadi seharusnya orang yang puasa dia juga harus sholat, jangan dilupakan, jangan sampai hatinya itu terkunci. Karena apa? Sia-sia. Apa arti kita menahan haus dahaga, sholat enggak gitu. Ibarat orang apa, pakaian berpakaian tapi nggak pakai celana, nggak mengenakan apa, mengenakan hal-hal yang baik dalam pakaiannya itu. Saya rasa ini juga termasuk dari sisi orang yang munafik. Maka saya katakan, janganlah sampai kita puasa tapi munafik iya juga, ya kan, sholat tidak juga, ya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi puasanya sah, saya biarkan. Puasa sah, ya, itu otomatis. Kalau orang melihat dari sahnya saja, ini nggak ada kecaman gitu bagi orang-orang yang berpuasa begini. Ini saya rasa dari satu sisi melihat berarti orangnya mengerjakan seenaknya dia gitu. Ikutilah perintah Allah, berarti kemauan Allah lah yang kita ikut gitu. Jangan kemauan kita pribadi sendiri, kan gitu. Ketika Allah mengatakan sholat, puasa, melakukan amar ma'ruf, zakat dan sebagainya, lakukanlah dengan hal-hal yang bagus. Saya rasa supaya apa? Hati kita itu jangan terkunci. Kalau sudah dikunci mati, ya berarti kita ini ikut-ikutan. Apa arti hidup orang ikut-ikutan? Nah, itu tambahan dari kami. Ya, mungkin Ustaz Safiar tadi ingin mengatakan bahwa puasa-puasa, sholat jalan terus, kan gitu ya. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadi orang-orang yang membersihkan hati kita senantiasa, dan semoga bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita yang begitu berharga untuk membersihkan hati dan jiwa kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berpuasa dan puasa kita berterima di sisi Allah, sehingga kita dimasukkannya kelak dari pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Saya Ardiansa bersama Ustaz Zainal Arifin, Ustaz Perdana dan Ustaz Safiar. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Selamat berpuasa. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Energi